Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk mendatangi salah satu dari rumahnya dalam rangka untuk menjalankan perintahnya yang wajib untuk dilaksanakan. Dan juga kita di sini diberikan kesempatan untuk belajar talabul ilm, menuntut ilmu. Suatu hal yang sangat penting untuk kita jalankan terlebih pada zaman sekarang ini. Betapa banyak orang-orang yang terlalaikan akan kemuliaan besar yang terdapat di dalam talabul ilm. Maka dengan itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar nikmat yang besar ini dipertahankan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun salat. Kita telah menyebutkan di antara rukun salat adalah al-qiyam. Al-qiyam berdiri di dalam melaksanakan salat. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat dan salat al-wusta. Apa itu as-salatul wusta? Yakni salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin, dengan kekhusyuan. Di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat. Dan Allah sebutkan secara khusus tentang salat al-asr untuk dijaga, menunjukkan pada ayat ini tentang kemuliaan dan keutamaan salat asar. Dan pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita wa qumu lillahi qanitin. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdiri tegak di dalam melaksanakan salat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini dari ayat ini terdapat perintah untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Dan juga Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Shalli qa'iman." Tegakkanlah salat. Naam, qa'iman. Dalam keadaan berdiri. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW selalu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Baik ketika sholat wajib ataupun sholat sunnah. Berdasarkan firman Allah SWT yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa keadaan yang mana kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat naam tidak dalam keadaan berdiri. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Sebagaimana yang hal ini sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, seseorang diperbolehkan untuk sholat berdiri ataupun duduk ataupun bahkan dalam keadaan berjalan. Baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Karena posisi ketika itu dalam keadaan takut, atau dalam keadaan perang, dan hal itu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Sehingga seorang yang sakit melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya dia sanggup berdiri, maka diharuskan bagi dia untuk berdiri. Kalau tidak, dia boleh duduk atau berbaring. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kanat bi bawasir. Saya memiliki penyakit ambeien. Mungkin sedang kumat ambeiennya. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis salati, tentang salat. Beliau mengatakan, shalli qa'iman. Laksanakanlah salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau seandainya tidak sanggup, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak sanggup, maka berdiri. Maka berbaring. Nah, dan diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat 6 ketika beliau sakit dalam keadaan duduk. Kalau seandainya dia sholat dalam keadaan duduk, bagaimanakah posisinya, posisi duduknya? Apakah duduknya bersila atau duduk iftirash atau tawarru'? Nah, iftirash itu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Nah, tawarruk, nah, itu seperti tasyahud akhir. Atau duduk bersila. Seperti nah, keumuman orang yang sedang duduk dan antum-antum sekarang ini. Posisi bagaimanakah yang harus dia lakukan ketika dia sholat dalam keadaan duduk? Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menjawab, awalan yakhtaru hay'atan min hay'ati sholatil waridati fi sunnah. Yang pertama adalah, dia memilih tata cara dari tata cara sholat yang disebutkan di dalam sunnah. Yakni, dia mengupayakan untuk melaksanakan sholat dengan gerakan yang ada di dalam sholat. Penjelasannya bagaimana? Beliau menjelaskan, masalan kanatis sholat iftirashiyah. Contoh, kalau seandainya sholatnya itu adalah iftirashiyah. Sholat yang mana ketika duduknya itu dengan duduk iftirash. Duduk iftirash ini duduk di atas kaki kiri. Dalam keadaan kaki kanannya diberdirikan. Di atas kaki kiri, di atas telapak kaki kiri. Duduk di atas telapak kaki kiri. Sementara telapak kaki kanannya diberdirikan. Seperti duduk di antara dua sujud. Apabila sholatnya itu adalah sholat iftirashiyah seperti sholat subuh. 6. Sholat Jumat. Yang mana tasyahudnya hanya satu kali. Menurut salah satu pendapat, dan itulah yang banyak kita yakini, yaitu ketika tasyahudnya dengan duduk iftirash. Maka apabila dia melaksanakan sholat dengan sholat yang seperti ini, maka dia duduk dengan duduk iftirash. Kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat yang tawarruk. Seperti sholat maghrib. Yang mana jumlah tasyahudnya ada 2. Ya, ini ada tasyahud akhirnya. Yang mana pada tasyahud akhir, duduknya dengan duduk tawarruk. Nah, menyilangkan kaki kiri sampai barakallahu fikum berada di posisi sebelah kanan. Duduk tawarruk. Barakallahu fikum. Maka kalau seandainya dia sholat dengan cara duduk, maka dia duduk dengan cara tawarruk. Barakallahu fikum. Lakin kadang akan tetapi dalam beberapa keadaan orang sakit dia lebih mudah baginya untuk sholat dengan cara iftirash atau cara tawarruk. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk memilih antara keduanya. Nah, kalau seandainya masyakkoh bagi dia untuk duduk iftirash atau tawarruk, berat bagi dia untuk sholat dengan iftirash atau dengan tawarruk, maka dia boleh memilih untuk melaksanakan sholat baik dengan tata cara iftirash atau dengan cara tawarruk, dengan duduk tawarruk. Nah, dan kadang dalam beberapa keadaan dia tidak bisa iftirash ataupun tawarruk. Nah, dia tidak bisa iftirash ataupun juga tidak bisa tawarruk. Bagaimana duduknya? Fahina idzin ya'ti bitarabbu'. Maka kalau begitu dia duduk dengan tata cara bersila. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian pada akhirnya Asy-Syaikh mengatakan fahuna naqulu lahu ijlis 'ala nahwi alladhi yurihuka. Maka di sini kami katakan kepadanya, duduklah kamu sesuai dengan yang nyaman bagimu. Nah, duduklah kamu sesuai dengan yang nyaman bagimu ketika engkau sakit tersebut. Barakallahu fikum. Apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ini terkandung dalam sebuah hadis atau sebuah azhar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yakni dari putra beliau Abdullah bin Abdullah bin Umar, putra dari Abdullah bin Umar. Abdullah, putra Abdullah bin Umar, cucunya Umar yang bernama Abdullah, putra dari Abdullah. Annahu kana yara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yatarabba' fi shalah idza jalasa. Bahwasanya Abdullah melihat bapaknya. Siapa nama bapaknya? Abdullah juga. Naam, radhiyallahu anhuma, salat dalam keadaan bersila. Dia duduknya bersila. Ketika dia sholat, pada posisi duduk, dia duduknya bersila. Bukan iftiros dan juga bukan tawarruk. Fafa'altuhu wa ana yawma idzin hadithus sin. Maka saya pun mengikuti beliau. Saya mengikuti bapak saya. Yang mana ketika itu saya masih kecil, masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar melarang saya dari sikap demikian, melakukan sholat dengan tawar dengan at-tarabbu', dengan bersila. Wa qala, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, innama sunnatus shalah an tansiba rijlakal yumna wa tusni al yusra. Sholat itu adalah, sunnah sholat itu adalah engkau mendirikan kakimu yang kanan, telapak kakimu yang kanan, dan menidurkan kaki telapak kakimu yang kiri. Nah, baik itu dalam keadaan iftirash ataupun tawarruk. Nah, posisinya adalah mendirikan telapak kaki kanan dan menidurkan telapak kaki kiri. Fakultu, maka Abdullah, anak dari Abdullah, mengatakan, inna kataf alu dhalika, wahai bapakku, engkau melakukan hal demikian. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, inna rijlaya la tahmilani. Sesungguhnya kedua kakiku sudah tidak sanggup lagi, naam, menopang diriku. Naam, yakni Abdullah bin Umar beralasan bahwa dia tidak sanggup lagi duduk bersila, ataupun tawarruk ataupun iftirash, dikarenakan beliau ketika itu sedang sakit atau sudah tua renta. Naam, barakallahu fikum. Yakni kesimpulannya adalah dari apa yang kita bahas, bahwa dalam keadaan sakit seseorang diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana tata cara duduknya? maka dilihat. Yang pertama yang harus dia pilih adalah sholatnya. Apakah sholatnya itu iftirash atau tawarruk? Kalau sholatnya iftirash, maka dia duduk dengan cara iftirash. Kalau sholatnya itu berupa tawarruk, maka dia memilih dengan cara tawarruk. Hanya saja, dalam beberapa keadaan, orang lebih mudah baginya atau terasa berat bagi dia untuk melakukan baik itu iftirash ataupun tawarruk. Maka dia boleh memilih antara keduanya. Baik iftirash atau tawarruk yang mudah baginya. Kalau dua-duanya terasa berat baginya, boleh bagi dia untuk melakukannya dengan tarabbu', dengan duduk bersila. Dan pada akhirnya Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, dalam keadaan bagaimanapun ketika dia sakit, dia boleh memilih tata cara duduk bagaimanapun yang sanggup dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara keadaan seseorang diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, yakni ketika dia berada di atas kapal atau yang semisal dengannya, yakni di atas pesawat. Wa khasyya al-gharq, sementara dia khawatir tenggelam, atau kapalnya itu kecil sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk berdiri. Kalau kapal-kapalnya besar, seperti kapal-kapal penyeberangan dan lain-lain, maka kalau seandainya kapalnya tidak bergoyang dan posisinya bagus, maka wajib bagi dia untuk berdiri. Akan tetapi, kalau seandainya kapalnya goyang dan dia khawatir untuk tenggelam dikarenakan kapalnya itu kecil, perahunya itu kecil, falahu alla yusalliya fiha qa'iman, maka baginya diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di atas perahu. Faqala, Nabi mengatakan, sholli fiha qa'iman, sholatlah engkau padanya dalam keadaan berdiri. Illa anta khafa al-gharq, kecuali engkau khawatir tenggelam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Ad-Darqutni, wa Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam As-Sunan. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dalam permasalahan, masih dalam permasalahan berdiri di dalam sholat, seseorang boleh bersandar ke tiang atau ke tongkat untuk memungkinkan baginya berdiri. Kalau seandainya hal itu dia butuhkan. Mungkin dikarenakan dia sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Boleh bagi dia, atau dalam keadaan sakit, boleh bagi dia bersandar ke tiang atau berpegangan dengan tongkat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma asanna awkab wa kabur, ketika beliau sudah masuk usia tua, ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi, beliau mengambil sebuah tongkat, atau sebuah kayu di dalam tempat sholatnya, dan beliau bersandar pada kayu tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ini pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah, barakallahu fikum, diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Tidak ada kewajiban untuk sholat sambil dalam keadaan berdiri. Walaupun itu adalah afdol, akan tetapi tidak wajib pada sholat sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraan. Yakni pada sholat apa? Sholat tatawu. Dan ketika beliau ketika masuk sholat fardu, waktu sholat wajib, maka beliau segera turun dan melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Nah, sehingga di sini dipahami bahwasanya Nabi Shallallahu bahwasanya tidak diwajibkan untuk sholat berdiri ketika sholat sunnah. Walaupun al-afdol tentunya yang paling utama bagi dia adalah melaksanakan sholat tatawu, sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Bahkan diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat malam, dalam keadaan berdiri dengan berdiri, dan beliau membaca surat yang panjang. Dan pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dalam keadaan duduk, dan bahkan beliau pun duduk dengan duduk yang panjang karena bacaan beliau sangat panjang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yusalli jalisan, fayaqra'u wa huwa jalisun. Beliau sholat sambil duduk, dan beliau pun membaca dalam keadaan duduk, baca surat dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahun min 30 aw 40 ayatan. Ketika ayat yang akan dibaca oleh Nabi itu tersisa hanya 30 atau 40 ayat lagi. Nah, sholat malam beliau itu sangat panjang. Sampai-sampai kaki beliau itu sampai bengkak. Karena bacaan yang beliau baca itu sangat panjang dan banyak. Nah, suatu ketika Nabi SAW pernah melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Dan beliau pun membaca ayat surat dalam keadaan duduk. Ketika ayat yang akan dibaca tersisa 30 atau 40 ayat lagi, beliau berdiri. Nah, tinggal sedikit lagi beliau langsung berdiri. Faqara'aha wa huwa qa'imun. Dan beliau membacanya dalam keadaan beliau berdiri. Tsumma yarka. Lalu beliau ruku. Tsumma yasjud yaf'alu fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Dan bahkan beliau melakukan pada rakaat kedua seperti pada rakaat pertama. Duduk di awal bacaan sampai menjelang bacaannya akan habis atau tersisa 30 atau 40 ayat lagi, beliau berdiri. Nah, dan melanjutkan bacaannya dalam keadaan berdiri, kemudian dia rukuk dan seterusnya sampai beliau salam. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya di dalam sholat nafilah, sholat sunnah, terdapat rukhsah keringanan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk walaupun dia sanggup untuk berdiri. Akan tetapi tentunya dia mendapatkan separuh pahala dari sholatnya orang yang berdiri. Sebagaimana di dalam hadis Imran bin Husain. Naam, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfi ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfi ajril qa'id. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya orang dalam keadaan duduk. Maka Nabi menjawab, barang siapa yang salat berdiri, maka itulah yang lebih utama. Nah, ini pembahasan kita adalah pembahasan pada sholat sunnah, ya. Dan hadis yang kita baca ini terkait dengan sholat sunnah. Barang siapa yang sholat sambil berdiri, maka itulah yang lebih afdol, itulah yang lebih utama. Dan barang siapa yang sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang berdiri. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan berbaring, maka bagi dia pahala separuh dari orang yang duduk. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang makna hadits tadi Yang dimaksud dengan naiman di sini adalah muttaji'an. Lafaz hadisnya dengan naiman, tidur. Bahasa Indonesianya artinya tidur. Tapi yang dimaksud di sini adalah muttaji'an, berbaring. Naam, berbaring. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasannya sholat berdiri itu wajib dan bahkan termasuk rukun dari sholat. Ada beberapa keadaan di sana seseorang diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Nah, apa saja tadi? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan takut, berada di atas apa? Kapal, kemudian pada sholat sunnah, nafilah. Nah. Akan tetapi, ketahuilah bahwasanya pahala dari orang yang sakit dan musafir, dia akan mendapatkan pahala ketika dia melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat. Seseorang terbiasa melaksanakan sholat ibadah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan dia mukim dan sehat, dia selalu melaksanakan berbagai macam ibadah dan itu menjadi rutinitas keseharian dia. Puasa sunnah, na'am, barakallahu fikum, bahkan jihad fisabilillah, sholat selalu berangkat ke masjid, na'am, selalu sholat di masjid. Akan tetapi ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Ketika dia safar, dia juga tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia mukim. Maka dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwasanya pahala orang sakit dan musafir seperti pahala orang sehat dan mukim. Bagaimana ini? Diriwayatkan dari Abi Burdah, qala An Abi Burdah qala sami'tu Aba Musa miraran yaqul. Dari Abu Burdah, saya mendengar Abu Musa sering mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka akan tertuliskan bagi dia pahala. Naam, pahala ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia mukim dan sehat. Sehingga oleh karena itu orang yang sakit, janganlah dia berkecil hati bahwasanya pahalanya hanya sedikit ketika dia hanya sholat di rumah atau duduk. Naam, akan tetapi di sini ada tasliyah, ada motivasi dari Rasulullah dan hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang sakit dan orang yang safar dia akan mendapatkan pahala dari ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan mukim. Catatannya apa? Dia biasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Lah kalau seandainya memang dia itu tidak biasa melakukan ibadah, tentunya dia tidak mendapatkan pahala ketika dia sehat ataupun ketika dia sakit. Nah, suatu ketika ada sekelompok para sahabat, nah, barakallahu fikum, tidak sanggup untuk turut serta bersama Nabi di dalam perang Tabuk. Bahkan dia menangis kepada menghadap kepada Nabi. Nah, iri kepada sahabat-sahabat yang lain yang bisa berangkat bersama Nabi. Nah, mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena tidak bisa. Nah, karena tidak bisa ikut bersama sahabat-sahabat yang lain berangkat jihad dalam perang Tabuk. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan mereka sakit atau terkendala masalah persiapan dan biaya. Karena berangkat jihad ketika itu membutuhkan biaya. Barakallahu fikum. Biaya ditanggung sendiri. Maka mereka pun menangis. Akan tetapi Nabi SAW menghibur dengan mengatakan kepada sahabat yang lain, "Inna fil madinati larijalan." Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang. "Ma qata'tum wadiyan." Tidaklah kalian menjalani mendaki bukit, melewati lembah, illa wa huwa ma'akum, melainkan mereka bersama dengan kalian. Nah, di dalam pahala. Kenapa? Kok bisa mereka memiliki pahala yang sama dengan orang yang berangkat? Dikarenakan tidaklah menahan mereka untuk berangkat bersama kalian, melainkan dikarenakan mereka itu sakit, ada yang terkendala masalah biaya, dan halangan-halangan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya adalah yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wahia qawlu Allahu Akbar. Takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Naam. Ucapan Allahu Akbar disebut dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tahu makna ihram? Naam, ihram, haram. Yakni setelah takbiratul ihram ini diharamkan untuk melakukan hal-hal selain dari ibadah sholat. Naam. Hal-hal selain dari ibadah sholat. La yujzi'uhu ghairuha. Yakni lafad takbiratul ihram itu adalah dengan lafad Allahu Akbar. Tidak bisa diganti dengan lafad-lafad yang lain. Walaupun maknanya sama. Nah. Allahu ajal misalnya. Allahu ajal. Allahu a'zam. Maknanya kurang lebih sama. Akan tetapi tidak boleh diganti dengan lafad-lafad tersebut. Tidak bisa mengganti lafad Allahu Akbar. Atau diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahimu Akbar. Ar-Razzaku Akbar. Nah, dengan nama-nama Allah yang lainnya juga tidak bisa. Kenapa demikian? Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah menggantinya dengan lafad-lafad yang lain. Dan juga bahkan Nabi pernah mengatakan kepada seorang yang salah atau keliru di dalam menjalankan sholat. Dikenal dengan hadis al-musi' sholatuhu. Nah, al-musi' sholatuhu. Yang jelek dan salah ibadah sholatnya. Nabi menyampaikan kepada dia, barakallahu fikum, tata cara sholat. Diajarkan kepada dia. Para ulama mengatakan segala hal yang disebutkan di dalam hadis al-musi' sholatuhu adalah rukun min arkanis sholat. Termasuk dari rukun, dari rukun-rukun sholat. Salah satunya adalah, Nabi mengatakan kepadanya, idza kumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Nah, bertakbirlah. Yakni dengan melakukan takbiratul ihram. Dan juga Nabi SAW mengatakan, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya adalah takbir. Dan penghalalannya adalah taslim. Apa maksud pengharamannya? Yakni diharamkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain selain dari sholat. Ketika dia sudah mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Dia tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan. Naam. Dia tidak boleh mundur. Dia tidak boleh berbicara. Dia tidak boleh tertawa. Barakallahu fikum. Setelah dia mengucapkan takbir. Haram baginya. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya adalah at-taslim. Yaitu ucapan assalamualaikum. Salam di akhir sholat. Ketika dia sudah mengucapkan salam, maka dihalalkan bagi dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain atau gerakan-gerakan lain di luar dari sholat. Fala tan'aqidus sholatu falatan akidus sholatu biduni takbir. Maka sholat tidak sah dan tidak akan tegak tanpa at-takbir. Yakni takbiratul ihram. Jadi di sini kita memahami bahwasanya takbiratul ihram dengan lafad Allahu Akbar itu adalah rukun dari rukun sholat. Jadi di sini kita akan membahas para ulama itu membedakan antara bacaan dan gerakan. Nah, di sana ada yang gerakan-gerakan termasuk dari rukun sholat dan ada gerakan-gerakan yang tidak termasuk dari rukun sholat. Begitu juga di sana ada lafadz-lafadz bacaan-bacaan di dalam sholat yang mana dia bagian dari rukun sholat, akan tetapi gerakannya tidak termasuk dari rukun sholat. Contohnya adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Bagaimana tata cara mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan ke atas? Gerakan mengangkat tangan ini tidak termasuk bagian dari takbiratul ihram. Yakni, maksud saya tidak termasuk dari rukun sholat. Yang termasuk dari rukun sholat itu adalah ucapan apa? Takbir. Yakni takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Bagaimana cara dia melakukan takbiratul ihram? Seperti yang kita katakan tadi, sambil dia mengangkat kedua tangannya. Nah, sambil mengangkat kedua tangannya, yang mana kedua tangannya dirapatkan. Nah, jari jemarinya dirapatkan, dan dia luruskan. Tidak dibengkokkan dan tidak dia buka. Tapi dirapatkan dan diluruskan. Barakallahu fikum. Sebagian orang mengatakan ada yang dibuka jari jemarinya. Nah, akan tetapi ini tidak benar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya dengan membuka dengan merapatkan jari jemarinya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meluruskan jari jemarinya, tidak ditekuk, akan tetapi diluruskan. Nah, diluruskan. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Hurairah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi maddan." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau mengangkat tangannya dengan maddan seperti ini. Nah, mengangkat tangannya dengan maddan, bukan dengan digenggam, tapi dengan dibuka lurus. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Lalu tangannya diangkat sampai mana? Kedua tangannya diangkat sampai mana? Ada dua kaifiyah di sini. Yang pertama adalah barakallahu fikum sampai bahu. Sampai pundak, sampai bahu. Nah, dia mengangkat sampai apa namanya ini? Al-katif, mangkib. Mangkib sampai pundak sini. Nah, sampai bahu sini. Barakallahu fikum. Sampai dia mengangkat ke bahu. Dan diperbolehkan juga dia mengangkat sampai sejajar dengan dua telinganya. Nah, dia mengangkat sejajar dengan dua daun telinganya. Nah. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mengangkat sampai bahu? Nah, jangankan sampai bahu, sampai kedua telinganya saja dia tidak bisa mengangkat. Maka di sini kita mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kepada seseorang melainkan dalam kesanggupannya. Nah, yakni dia mengangkat sebatas dia mampu. Yang jelas tetap tangannya itu diangkat. Kalau dia hanya bisa sampai di sini diangkat, diangkat sampai sini. Kalau hanya bisa sampai di sini, diangkat sampai di sini. Nah, barakallahu fikum. Atau bahkan ada orang yang gak bisa mengangkat turun dari sampai bahu. Bisanya ke atas bahu. Nah, mungkin tangannya gak bisa ditekuk. Nah, karena penyakit tertentu tangannya gak bisa ditekuk. Akhirnya hanya bisa lurus. Bagaimana? Tetap dia mengangkat kedua tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian apakah dia naam, yang sejajar dengan daun telinga itu apakah ujung jari atau sejajar tengah bagian tengahnya atau telapak tangannya? Naam. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-amru fi hadza wasi'. Naam, urusan dalam hal ini luas. Jadi tidak ada pembahasan apakah bagian tengahnya yang sejajar, apakah ujung jarinya yang sejajar atau telapak tangannya yang sejajar. Naam. Barakallahu fikum. Al-amru fi hadza wasi'. Yang jelas ini adalah al-kaf. Ini adalah al-kaf. Nah, bagian mana saja yang sejajar dengan daun telinga, maka itu boleh-boleh saja. Nah, mana yang afdol? Apakah dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga? Nah, maka di sini tidak ada istilah afdol. Mana yang afdol antara keduanya? Bahkan yang paling utama adalah dia melakukannya dengan cara tanawwu'. Kadang dia mengangkat sampai daun telinganya dan kadang dia mengangkat sampai sejajar dengan bahunya. Nah, kenapa diriwayatkan dengan dua tata cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu gerakan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang melakukannya sejajar dengan telinga, kadang sejajar dengan bahu. Maka tentunya sangat baik bagi kita melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kadang sejajar dengan telinga, kadang sejajar dengan bahu. Nah, dan ini lebih utama sebagaimana mazhab dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Karena kalau seandainya kita melaksanakan kedua-duanya, nah, kita akan menghidupkan sunnah. Nah, kalau kita hanya berpatokan pada satu gerakan saja. Nah, akibatnya ini menjadi sebuah gerakan rutinitas yang tanpa kita rencanakan atau hanya sebatas gerakan refleks saja. Nah, tanpa didalami dan tanpa di barakallahu fikum ditadaburi. Dan ini sangat tidak baik. Kadang sebagian orang berdiri menghadap kiblat langsung angkat tangan. Sudah selesai. Langsung refleks lisannya membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka. Nah, padahal bacaan istiftah itu banyak. Bacaan al-istiftah itu banyak. Kalau seandainya seperti ini dan dia terbiasa dengan satu bacaan, dengan satu gerakan, akhirnya gerakan sholat ini menjadi gerakan refleks tanpa dihayati dan tanpa didalami. Nah, diselami makna-maknanya. Berbeda dengan dia kadang menjalankan ini, kadang menjalankan itu. Sehingga hatinya itu lebih hadir. Hatinya itu lebih hadir di dalam menjalankan ibadah sholat. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila dia melakukan ibadah dengan kaifiyah beragam sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada tiga faedah. Yang pertama adalah ittiba'us sunnah. Dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kadang melakukan dengan begini dan kadang melakukan dengan begitu. Yang kedua adalah ihya'us sunnah. Naam, dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hudurul qalbi. Hatinya lebih hadir. Nah, hatinya lebih hadir. Yang ini lebih khusyuk. Nah, dia melakukan sholat betul-betul dengan persiapan. Bukan hanya berdiri tegak langsung dengan gerakan refleks. Dan lisannya pun juga refleks mengucapkan bacaan-bacaan. Tanpa dia hayati. Dan ini tidak sepantasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.